Baik, tentang bank. Sistem yang berjalan di bank. Riba-riba. Kenapa bank itu diharamkan? Bank yang diharamkan adalah bank konvensional. Bank yang menjalankan sistem ribawi atau sistem bunga. Apa itu riba? Riba adalah kullu qardin jarra naf'an lil muqrid. Setiap transaksi yang memberikan manfaat kepada yang meminjamkan itu namanya riba. Jadi enggak mesti duit saja. Habib, saya minjam duit ya. Ya, berapa? 10 juta. Umumnya saya kasih 10 juta, balikin 11 juta ya. Itu riba. Ini contoh sederhana. Jadi saya meminjamkan uang, ada manfaat yang saya terima ketika saya meminjamkan itu, yaitu bertambahnya 1 juta. Atau contoh yang lain. Habib, saya minjam duit ya. Ya, berapa? 10 juta. Boleh, tapi nanti kamu catkan rumah saya ya. Catkan cuma bantu ngecat. Tapi gara-gara meminjamkan uang itu, maka itu termasuk riba juga. Atau nanti gimana? Beb, saya minjam duit berapa? 10 juta. Temponya berapa? 10 bulan. Berarti saya 1 bulan bayar 1 juta. Boleh, tapi nanti selama 10 bulan kamu kerja sama saya. Kamu misalnya mengasuh anak saya, atau selama 10 bulan kamu nyapu rumah saya. Berarti dengan saya meminjamkan uang kepada dia, saya dapat manfaat dari saya meminjamkan itu. Ini definisi riba. Riba itu banyak, ada 4. Ada riba qarad, ada riba iyad, ada riba fadl, ada riba nasab. Harus diketahui masing-masing daripada definisi itu. Sementara yang berlaku di masyarakat adalah riba qarad. Jadi, atau riba fadl. Meminjamkan 1 juta, balik 2 juta. Padahal ada riba ya, ada riba nasab dan sebagainya. Kenapa bank konvensional itu haram? Haram tidak semua transaksi di bank konvensional itu haram, enggak. Yang haram apa? Yang ada hubungannya dengan riba saja. Contoh, peminjaman uang, jelas sudah. Terus apa, gadai? Gadai di bank enggak syariah, sehingga jatuhnya riba. Lalu juga apa? Kredit. Kredit rumah, kredit apa saja, melalui bank-bank yang non syariah, kebanyakan pakai sistem riba. Sehingga berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun sebenarnya cuma nyari nyimpan duit, misalnya di bank A, nyimpan duit aja. Kenapa nyimpan duit bank di situ? Ya karena ATM-nya di mana-mana banyak, jadi enak ngambil duitnya. Memang dasarnya enggak haram, tapi duit kita bercampur dengan duit haram. Kita dapat duit halal taruh di bank. Apa yang kita ambil duit itu juga kan tidak duit lain kan? Bisa jadi duit itu, duit yang kita dapat itu hasil putaran daripada riba. Jadi syubhat. Makanya ulama menyarankan lebih baik pindah ke bank syariah. Ulama-ulama kontemporer. Bank syariah yang terjadi pada saat ini walaupun tidak 100% syariah, enggak. Bank syariah mandiri kah, BRI syariah kah? Bank muamalah paling mendekati syariah, bank muamalah paling mendekati syariah. Adapun yang lain, Mega Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, Syariah dan lain sebagainya, itu belum 100%. Tapi sudah syariah, sudah menjalankan sistem syariah, hanya saja belum 100%. Dan kita selaku umat Islam wajib mendukung, termasuk guru kami Buya Yahya itu sangat mendukung program ini. Karena nanti kalau kita dukung, umat Islam mendukung, lama-lama dia bisa berkembang, dia bisa menyempurnakan kekurangannya. Masing-masing bank punya kelebihan dan kekurangan dalam sistem syariah. Seperti BSM, BSM itu bagus dalam pengelolaan uang, tapi dalam pergadaian dia belum murni. Pergadaian emas khususnya belum ngikut sistem syariah. Kebalikannya BNI syariah. Nah, itu ya. Itu panjang lagi pembahasannya. Lah, bank syariah itu dia pakai namanya sistem mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Apa itu bagi hasil? Untung sama untung, rugi sama rugi. Jika kita menyimpan duit di bank tersebut untuk invest. Paham? Kan ada kontrak kerjanya. Ini apa dana ya. Kalau cuma menyimpan duit ya sama aja. Enggak dapat kita gitu. Tapi nanti akan invest oleh mereka. Nanti kalau untung kita dapat untung, rugi sama-sama rugi. Sama agak beresiko, tapi inilah sistem yang dibenarkan di dalam Islam. Jadi seperti kita investasi, seperti kita nanam modal, nanam saham. Nah, dalam istilah fikih lainnya, mudharabah itu juga bisa diikutkan dalam syarikah. Syarikah juga ada 5. 4 enggak sah, 1 tok yang sah. Banyak yang enggak sah, seperti parkir. Parkir itu syarikah. Kita bayar ke tukang parkir Rp1.000. Itu bukan untuk dia. Nanti balik ke bosnya. Nanti bosnya yang bagi rata. Ini syarikah enggak syariah. Haram. Nah, itu ya. Baik, sistem tukang parkir. Kalau dia sistemnya seperti ini. Tapi kalau masih 1.000 untuk dia semua, itu usaha dia. Tapi kebanyakan parkir itu pakai lahan. Ada bosnya. Nanti bawahnya ngelapor ke atasnya. Nanti atas yang bagi ini. Banyak sekali sistem-sistem yang non syariah yang hati-hati. Jadi haram itu bukan hanya gak sholat haram, gak puasa haram, enggak. Hati-hati juga, gadai, pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, habis itu kita dicairkan ya. Mengatasi masalah tanpa masalah, lihat dulu pegadaiannya, syariah apa tidak. Karena gak ada syariah bayar bunga, nah ini syariah itu. Kalau gadai itu apa? Saya minjam, sama kan tadi kategorinya, meminjamkan sesuatu yang meminjamkan dapat manfaat. Ada apa? Ada jaminannya. Jaminannya apa? Emas kita. Sama saja kita dapat duit, nanti kita bayar bunga. Bunganya apa? Manfaat kepada yang meminjamkan. Haram bunga tersebut. Yang meminjamkan, yang minjam juga haram. Ada yang lain apa? Lari ke bank syariah. Walaupun belum 100%, tapi enggak ada solusi lagi zaman sekarang. Mau minjam duit 10 juta balik 10 juta zaman sekarang. Siapa yang mau? Susah minta ampun. Nah, jadi kembali tadi, mudharabah itu adalah sistem bagi hasil. Kalau saya jelaskan panjang lebar di sini enggak cukup waktunya. Jadi untung sama untung, rugi sama rugi. Biasanya kalau kita buka bank syariah, entah itu BSN, BNI, Muamalat, biasanya dijelaskannya kalau kita mau mendengarkan. Tapi biasanya udah skip aja dah, yang penting jadi kartunya selesai. Karena kita malas membaca. Dari 61 negara, kita negara 60 paling banyak membaca. Itu apa, prestasi terhebat kita ini. Nomor 2 paling bawah. Bukan paling atas, paling bawah. Maka biasanya itu apa namanya, mudharabah bagi hasil. Jadi hati-hati, lebih baik yang punya bank-bank ini kita hijrah saja ke bank syariah. Kalau sekedar nyimpan duit mah, apa sih ruginya kita ke bank syariah? Toh kita juga mendukung ekonomi Islam. Dengan kita pindah ke bank syariah, kita sama saja mendukung dakwah lewat perbankan. Sama dapat pahala juga kita. Tapi saya tidak memaksa. Silakan, itu persepsi masing-masing. Iman Beb, saya sudah 7 tahun di bank A misalnya. Nanti dapat duit apa enggak di bank? Enggak, saya cuma nyimpan biasa. Ya apa bedanya? Lebih baik ke bank syariah, dapat pahala kita. Mendukung dakwah mereka, perjuangan mereka. Kesian bank muamalat, saya dengar katanya sampai bangkrut. Kenapa? Enggak ada nasabahnya. Karena bank muamalat paling mendekati syariah. Tapi umat Islam enggak mau ke bank Islamnya sendiri. Malah pindah ke bank lain yang jelas-jelas riba, merugikan umat Islam. Ini saja jawaban ringkas saya. Saya enggak bisa panjang lebar sini karena keterbatasan waktu. Kesian ibu-ibunya nanti udah ngantuk. Tadi udah nguap-nguap dari ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab.